Baik. Ya pokoknya tugas MC cuma menyampaikan pesan. Mungkin ada yang pesan, jangan bicara politik masjid. MC sudah menyampaikannya. Mungkin harus sudah dipesankan barangkali ya. Enggak. Kalau yang pesankan saya malah bicara biasa. Enggak apa-apa. Justru umat Islam ini harus menguasai politik. Ini negara demokrasi. Demokrasi itu yang banyaklah yang benar. Betul? Jadi kalau umat Islam terbanyak lalu diam, kalah, betul gak? Baik, selesai. Untuk pertanyaan pertama dan kedua, ya, pertanyaan pertama dan kedua, apakah katanya umat Islam sekarang sedang menurun persatuannya, terbalik? Nah, sekarang saya mau nanya, belakangan ini sholat subuh berjamaah ramai atau tidak? Belakangan ini umat Islam sedang bergairah atau tidak? Lihat aja di media sosial sedang bergairah atau tidak? Kalau ada yang ganggu umat Islam, sekarang umat Islam bersatu atau tidak? Jadi umat Islam sekarang sedang menurun atau naik persatuannya? Tapi ingat, jangan mau diprovokasi. Ya, harus pakai otak, jangan cuma pakai otot. Kepalanya botak, gampang nanti dipecah belah. Apalagi Sumbawa. Sumbawa ini sudah bagus. Toleransinya berjalan atau tidak? Berjalan. Saya kemarin dari Sumbawa Barat. Masya Allah. Tidak ada konflik-konflik horizontal, betul gak? Pokoknya kalau umat Islam gak usah diragukan lah ke NKRI-annya. Itu ya. Jadi gak perlulah Ustaz Bakhtiar Nasir ceramah tentang NKRI. Masa Ustaz Bakhtiar Nasir masih disuruh bicara soal NKRI lagi? Kecuali dia pembandingnya, siapa yang lebih NKRI dari nasionalis, duduk bareng sama saya di sini. Sama-sama kita bicara tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Mulai dari pembukaannya. Satu minggu, 7 hari 7 malam kita duduk bareng ngobrol di sini. Kalau umat Islam bersatu di Indonesia, warga Indonesia, ada gak ceritanya umat Islam tuh minta keluar dari Indonesia? Kalaupun Aceh kecewa, sampai keluar atau tidak? Yang sudah keluar siapa? Orang Islam atau bukan? Jadi jangan salah paham. Ini ada yang menginginkan umat Islam ini terpisah antara Islam dengan negara. Kalau tidak ada umat Islam, enggak ada negara Indonesia. Kalau bukan karena ulama, enggak ada itu Pancasila yang beginian. Betul enggak? Siap bersatu? Kenapa umat Islam belum bersatu? On the way, OTW. Kenapa? Karena baru berislam. Sedang menuju beriman. Jelas? Itu nomor satu dan nomor dua sudah saya jawab. Tentang Ibu Sukma. Ada yang bilang Sukmawati, ada yang bilang Sukma mati gitu. Sukmanya yang mati. Sukmanya yang mati. Ya saya no comment lah. Ibu Sukma kan udah bilang gak ngerti syariat. Ya. Kalau orang gak ngerti syariat kemudian salah memahami syariat, normal gak? Normal. Salahnya dia. Di mana salahnya? Enggak ngerti syariat, sok ngomong. Nah, di sinilah masalahnya, itu saja. Nah, sekarang umat Islam juga mesti cerdas, jangan ada ini konde-konde semua. Ya. Jangan. Justru begini. Kan kita punya konsep dakwah dan konsep amar ma'ruf nahi. Bukannya marah terus gitu. Ya. dakwah itu kepada non muslim. Nah, kepada yang belum paham syariat ini memang harus didakwahi tentang syariat Islam. Tapi kalau dakwanya pakai marah-marah, kira-kira bisa sadar enggak Bu Sukma ini? Bisa sadar enggak? Tidak. Berdakwahlah dulu. Caranya gimana? Sama-sama hari Jumat besok, semua pakai medsos, azanlah seindah-indahnya. Siap? Saya anjurkan orang sesumbawa dan yang nonton streaming ini, hari Jumat besok jam 10 pagi coba latihan azan yang terbaik. Kalau sudah bagus, posting my best azan. Siap? Wah, jam 10 hari Jumat bisa Indonesia ini tercerahkan dengan azan. Siap? Siap. Siap apa? Ini kesempatan sebetulnya agar seluruh media sosial se-Indonesia azan semuanya, biar kocar kacir setan konde-konde itu semua. Udah, sampai situ saja. Ada pertanyaan lain? Baik, jadi kalau sudah, yang belakang silakan, satu, dua, maju dulu. Baik, nanti yang sebelah sana, sebelah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Prayadi, Ustaz. Mohon diingat, Ustaz. Arif Prayadi. Terima kasih, Ustaz. Saya ini penggiat sosial, Ustaz. Saya yakin juga di masjid ini hampir 90% atau bahkan semua penggiat media sosial. Terus terutama saya suka saya memperhatikan media-media mainstream, Ustaz, yang selalu menyudutkan Islam. Mohon maaf, Ustaz, termasuk juga Ustaz sendiri yang dikatakan bahwa bantuan untuk Suriah yang digalak oleh Ustaz sendiri itu ternyata untuk pemberontak katanya. Dan saya dengan teman sendiri bahkan sempat memperdebatkan itu. Terus terang, saya ini fans beratnya Ustaz sejak Ustaz muncul di acara Tahfiz Cilik, Ustaz. Saya memperhatikan di dalam otak saya, mustahil seorang kiai haji yang paham tentang Quran hadis, hafiz Al-Quran, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu di otak saya, mustahil. Jadi pertanyaan saya itu, Ustaz. Itu yang tadi pertanyaan saya yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, tentang kabar-kabar hoax yang seperti itu. Kalau itu memang hoax, Ustaz, bagaimana cara saya selaku penggiat media sosial ini menyikapinya? Ya, selain kita bertawakal, ketika saya memposting hal untuk menyangkal, takutnya akan menjadi hoax gibah di media sosial, Ustaz. Nah, bagaimana cara saya menyikapinya? Mungkin itu saja, Ustaz. Termasuk tadi juga sudah sempat Ibu Sukmawati, Nenek Gayung, kesel sekali. Aduh, umat Islam yang tak kesel itu keterlaluan. Pertanyaan sudah selesai. Mungkin itu. Ustaz, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Tapi duduk dulu. Atau itu nggak apa-apa, Bapak? Terkait media sosial atau enggak? Tidak. Ya udah, nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gedi Purnama. Kan tema kali ini pokok persatuan dengan iman, gitu ya, Ustaz. Kita lihat sendiri kasus-kasus yang ada di Timur Tengah sekarang, banyak terjadi konflik, yaitu Arab Spring. Kenapa kebanyakan negara-negara penentang dunia Barat akan lebih cepat hancur dibentak, seperti contohnya Libya, Afghanistan, Irak dan lain-lain, sedangkan sampai sekarang Suriah masih sedang terjadi. Sedangkan kebanyakan dari negara Arab Saudi dan negara Turk lainnya mencoba untuk berdiam diri terkait konflik tersebut. Sedangkan konflik yang terjadi di Yaman hampir sedikit kecil pemerintahannya, yang terjadi antara Arab Saudi dan Yaman. Ya. Dan baru-baru ini cucu dari Arab Saudi sendiri menyatakan Israel mempunyai hak, Israel sendiri mempunyai hak atas negara tanah airnya. Itu langsung disebutkan oleh cucunya sendiri, King Raja Saudi. Ya, bagaimana cara kita menyikapi agar tidak mudah dipecah belah oleh luar sendiri, Ustaz? Sedangkan negara-negara yang kita bisa bilang Syiah sendiri menentang keras konflik yang terjadi di Palestina seperti Iran dan Lebanon sendiri. Bagaimana tanggapan kita terkait hal ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua ini update ya. Ini pertanyaan anak-anak zaman now. Keren-keren. Walaupun tinggalnya di Sumbawa, tapi gak kalah dengan anak-anak Jakarta pertanyaannya. Baik, media mainstream ya, dari 10 atau 11 media mainstream itu paling 2 atau 3 milik orang Islam. Ya, itu pun orang Islamnya, ya saya sebutkan namanya, ada Khairul Tanjung, ada Dahlan Iskan, ada Abu Rizal Bakri, kira-kira begitu. Ya. Selebihnya siapa yang punya? Hah? Ya kok takut nyebutnya, siapa yang punya? Hah? Baik. Yang kedua, media mainstream ini makanannya iklan. Dan iklan terbesar yang merupakan makanan media supaya bisa hidup, ya dari mereka juga. Karenanya terpenjaralah media mainstream ini. Kalaupun ada tiba-tiba dari jurnalis muslim berada di dalam media mainstream itu berjuang, ya umurnya gak lama. Jadi ya jangan berharap, gitu maksud saya. Ya memang begitu, karena pemiliknya sendiri bukan muslim dan iklannya sendiri bukan dari muslim. Ya musibahnya pejabat muslim pada perusahaan besar pun ya takut memberikan kue iklan kepada media-media Islam. Ini juga persoalan kita. Jadi saya tidak ingin mendamprat peristiwa, tapi sebaiknya bermuhasabah supaya tahu diri. Ya, muhasabahnya begini, jangan berharap pemilik TV itu memberikan dakwah dan pendidikan sebenarnya sesungguhnya buat kalian. Jangan berharap, karena mereka itu punya media mainstream tujuannya satu untuk bisnis, dua untuk menghibur. Kalaupun ada dakwah di situ hanya untuk melengkapi dan meramaikan penontonnya. Jelas? Jadi yang membuat Anda kecewa karena Anda berharap. Jadi mulai hari ini tidak usah jangan banyak berharap dan jangan nonton. Jelas? Caranya bagaimana? Bagus, Anda sebagai pegiat media sosial. Sekarang ini perlahan-lahan TV mainstream ini akan mati. Dan yang naik adalah media sosial. Beruntung gak kita sekarang? Sebagai pegiat sosial harusnya kamu bersyukur. Saya memang dilarang muncul di TV, tapi semakin bagus trennya. Malah popularitas saya semakin naik. Ya karena penelitian menunjukkan dari tahun 2012 sampai 2018 penetrasi TV mainstream sekarang cuma tinggal 3%. Sebaliknya 2012 sampai 2018 tren media sosial lewat internet naik 164%. Jadi ini kesempatan bagi pegiat media sosial memanfaatkan media sosialnya untuk menyebarkan idealisme kebenaran-kebenarannya. Saya berdiri di sini paling dihadiri berapa ribu lah, seribu lah katakan. Tapi follower saya di sini ada 600 ribu lebih. Lalu di-sharing bisa jutaan yang nonton. Dan hari ini mereka tahu kalau saya sedang berada di ini baru Instagram saya. Belum nanti dikoneksi ke Facebook, masuk ke Twitter. Sudah mendunia. Yang di Hong Kong, yang di Amerika, yang di Asia Tengah, sampai ke negara paling jauh, Papua Nugini. Kan jauh ngukurnya dari sini ke sini gitu. Muter lagi kan gitu. Ditambah lagi video streaming Akal TV masuk ke YouTube. Jadi penyebaran bagus dapat duit bulanan puluhan juta. Daripada Anda cuma menjadi penonton TV mainstream gak dapat apa-apa, mendingan menjadi pegiat sosial. Sehingga media sosialmu, YouTube kamu, ini akal baru berapa subscribersnya dan berapa juta sudah hasilnya. Gak usah diceritakan nanti padanya nih. Karena dia yang pegang itu. Ya. Jadi media sosial kalian ini barang mewah. Siap gunakan media sosialnya untuk berdakwah? Ya. Nah, masalahnya hoax ini. Ini dia masalahnya. Sekarang umat Islam harus cerdas bagaimana memanfaatkan media sosial ini supaya bisa menyebarkan Islam dan supaya bisa mendatangkan uang. Siap menerima ilmunya? Ini anggap aja training gratis. Pertama, lawan kata hoax adalah objektif. Apa lawan kata hoax? Apa sih objektif? Objektif itu mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan objeknya. Jadi kalau tidak sesuai dengan objeknya namanya hoax, gitulah kira-kira. Kata orang buta yang satu, wah gajah itu seperti drum karena dia pegang perutnya. Oh tidak, gajah itu tuh keras dan seperti trompet tapi ujungnya tuh lancip, runcing. Dia pegang apanya? Hoax itu. Karena melihat gajah tidak sesuai objeknya. Oh tidak, gajah itu seperti selang yang bisa menyemprot. Yang dia pegang apanya? Belalainya. Hoax gak itu? Hoax. Nah sayangnya kebanyakan kita ini menerima informasi hoax, tidak objektif. Maka perlu yang namanya tabayyun. Ya, saya dituduh. Yang menuduh hanya ketakutan sendiri. Saya tuntut dia. Ternyata informasi yang diterima katanya. Jadi sampai hari ini nggak ada tuduhan itu. Ketika saya musuh udah kejar, keburu minta maaf. Maaf Ustaz tadi itu karena saya begini. Cia Ella. Inilah bahayanya. Fatabayyanu antusibakauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Kalau kamu menyebarkan hoax, itu kan nanti ada yang kamu sakiti. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang menyesal. Yang kedua, ini kebanyakan saya dapati. Kita ini bermedia sosial sering mengomentari imajinasinya sendiri. Ya Pak ya, baru melihat gambar, wah ternyata dari sekian ceramah Ustadz Bachtiar Nasir yang diambil cuma 1 menit. Bahaya gak ini? Ini sama kayak atas nama Islam nih, kelompok-kelompok dakwah ini. Hadisnya sahih, tapi di framing sedikit untuk kepentingan dia. Tidak keseluruhan hadis dan tidak melihat hadis yang terkait, sejarah yang melingkupi hadis ini dan latar belakang hadis ini dan personal siapa terkait hadis ini, main hantam saja. Kemarin ribut Bakhtiar Nasir minum kencing unta. Iya. Cuma gara-gara belum tahu hadis tentang kencing unta, dia pakai perasaan jijik. Apa urusannya sama perasaan lo? Penelitiannya sudah hebat tentang urin unta itu. Wah, Ustaz Bakhtiar Nasir minum berdiri melanggar sunnah. Dia belum baca ada hadis Rasul gak pernah makan dan minum sambil ber. Walaupun duduk itu lebih baik, tapi saat itu saya sedang di padang pasir, nggak ada kursi bro, ngedeplok di padang pasir, panas. Begitu loh. Dan kebetulan jamaah lagi pada ambil semua. Ketika saya duduk di balik meja, kembali ketutup semua. Karena tidak tahu sejarahnya, akhirnya salah saham. Salah faham. Jadi saya kalau ditanya tentang busuk mah gimana? Oh, saya harus tahu dulu keseluruhannya. Mana puisinya? Dalam peristiwa apa? Ya? Dan dalam konteks bagaimana dia membacakan puisi ini? Oh, ya sudahlah. Tapi besoknya udah terlalu ribut semuanya, tukang komen ya. Ya namanya juga zaman komen, share, and subscribe. Ini zaman sekarang. Jadi hati-hati. Nah, supaya benar bagaimana caranya? Terbiasalah mengambil informasi dari sumbernya. Dan yang kedua, hati-hati media-media munafik, media-media orang fasik. Mainstream ini kebanyakan media-media fasik. Justru headline-nya itu yang menjadi dagangannya. Nah, kepada pegiat-pegiat media sosial, ini HP-mu ini, wah luar biasa. Ini bisa mendunia kamu dengan ini semua. Dengan bahasa Inggris kau sampaikan. Dulu, karena orang Indonesia itu sudah pandai berbahasa Arab, di zamannya ormas Islam bernama Jamiat Khair. Jadi sebelum ada NU, ada Persis dulu, sebelum ada Muhammadiyah, ada lagi yang lebih tua. Jadi ormas Islam di Indonesia ini banyak, bukan cuma dua itu. Dan ormas Islam yang pertama tahun 1901 ini, yang karena mereka menulis dalam bahasa Arab, sampai kepada khilafah Islamnya di Turki Ottoman, akhirnya konsul Turki Ottoman datang ke Indonesia ketakutan Belanda. Gara-gara tulisan ulama ini menjelaskan ada penjajahan terhadap umat Islam di Indonesia oleh Belanda dan ada penjajahan terhadap umat Islam di Malaysia oleh Inggris, protes dan datang konsul khilafah Islamnya yang datang ke Indonesia. Tapi orang Islam sekarang takut gak ngomong khilafah, mulai ketakutan lagi gitu, karena gak baca sejarah. Yang salah adalah gak mau nyoblos. Ada gak di Sumbawa yang gak mau nyoblos umat Islam? Gimana anda mau taat pada orang yang tidak anda kendaki, nanti marah-marah lagi sama demokrasi. Siap nyoblos? Nah, jadi kembali sekarang ke media sosial lagi. Jadi media sosial ini menjadi sarana kebaikan yang luar biasa, tapi bisa sebaliknya menjadi sarana kejahatan yang luar biasa. Tapi saya ingin kaitkan ke surah An-Najm ayat 9. Ini penting buat kalian di waktu yang singkat ini. Inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sama. Syekh Asy-Syafi'i di Saudi Arabia menjelaskan tafsir ayat ini. Kan ceritanya ayatnya begini, jin setelah takjub mendengarkan ayat Al-Quran membocorkan tentang perilakunya yang dulu. Di antara perilakunya yang dulu adalah inna kunna, dulu kami, naqa'udu minha, suka nongkrong di spot-spot wifi yang kuat di langit. Kira-kira begitu. Jin ini dulu suka nongkrong di spot-spot yang sinyalnya kuat untuk mencuri dengar informasi langit. Fama yastami'il ana, fama yastami'il an, yajid lahu shihaban rasulan. Tapi setelah Quran turun, siapa yang mencuri dengar akan disambar oleh batu-batu panas seperti panah yang akan membakar jin-jin itu. Lalu hubungannya dengan medsos apa, Ustaz? Ini kita dapat informasi lewat mana? Operator. Operator ngirim ke kita lewat mana? Satelit kan, sampai ionosfer. Ionosfer kemudian dipantulkan lagi ke sini. Ya. Kemungkinan besar satelit-satelit yang sekarang diletakkan di sana itu tempat jin nongkrong dulunya, kata ulama tafsir. Kemungkinan distorsinya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan kalau ada 100 jin ya mencuri dengar informasi langit sambil bertumpuk-tumpuk mencuri dengar, kalau ada 100 jin dari pendengar pertama sampai penyampai berita ke 100 lalu disampaikan ke telinga dukun, kemungkinan besar 99% distorsinya, hoaxnya. Coba dari baris ini sampai baris belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang saya bisikkan di depan ya, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kira-kira sampai belakang apa jadinya? Di sana ujung yang sudah saya sering lakukan, dulu saya sering lakukan pesan berantai dalam teori komunikasi, mati saja. Ini bukan cerita jin ya tentunya. Ini di tingkat kuping normal. Sudah begitu distorsinya. Kecuali, nah, siapa yang baca Quran sebelum baca WA? Nah, ini dibohongin sama jin semuanya. Apalagi belum baca Quran di pagi hari, informasi langit belum dia baca, bukannya belum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemungkinan distorsi di sana sudah terlalu bias yang sampai ke Anda. Minimal Anda adalah orang yang mengomentari imajinasinya sendiri. Banyak kayak gitu. Nah, ini cara cerdas. Cara cerdas minimal bacalah Al-Qur'an sebelum baca WA. Caranya gimana? Saya install aplikasi namanya Nakhtim. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sampai surat Ar-Ra'd walaupun baru install. Karena setiap buka saya harus baca satu ayat. Dan akhirnya saya bisa khatam Quran gara-gara WA. Dan saya tidak akan baca satu ayat sebelum baca Quran. Diinstal enggak di aplikasinya? Ada sih Quran tapi jarang dibaca juga. Tapi kayaknya kalau di sini sih soleh-soleh semua lah. Selesai sudah. Oh, Timur Tengah. Agak panas ini. Baik. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, memang zaman ini sedang dipergilirkan. Dipergilirkan. Suriah ini sosialisme. Irak juga lebih sosialis. Arab juga sekarang sedang peralihan ini. Saya tidak ingin bicara banyak di publik sini. Tetapi saya mau bilang, kenapa Arab jadi Arab seperti yang terjadi hari ini? Karena ada yang tidak suka dengan Islam. Saya mau tanya, yang pernah membunuh 79 juta manusia yang bernama Mao Zedong. Muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Yang pernah membunuh 50 juta manusia yang bernama Joseph Stalin. Muslim atau bukan? Yang pernah membunuh 40 juta manusia yang bernama Adolf Hitler. Muslim atau bukan? Yang pernah membunuh 3 juta manusia, Pol Pot. Muslim atau bukan? Di Kamboja. Banyak lagi. Yang membunuh 500 ribu manusia di Afghanistan. Siapa? Jadi siapa sih teroris sebetulnya? Yang membunuh hampir 1 juta manusia di Irak dan di Suriah. Siapa? Ini jangan salah paham. Tapi apa yang terjadi pada hari ini memang Allah sedang pergilirkan. Dan insya Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, insya Allah akan muncul kelompok kecil yang akan menumbangkan kekuatan besar di muka bumi. Sebentar. Tahun 1924 Khilafah Utsmaniyah runtuh. Islam menyebar di seluruh Nusantara. Dan sebentar lagi 100 tahun. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengutus hambanya yang akan memperbaharui agamanya. Bisa seseorang menjadi pemimpin, bisa satu kaum yang menginspirasi. 100 tahun sebentar lagi. Kalau 1924 tambah 100 jadi berapa? 2024. Sekarang tahun berapa? 2018. Berapa tahun lagi? Tunggu sebentar lagi, bendera Islam akan berkibar. Dan insya Allah yang akan mendapatkan giliran tinggal satu bangsa yang belum sempat mendapat giliran untuk mengibarkan bendera hitam itu. Indonesia. Tidak ada yang bisa menghalangi penyebaran Islam di Asia Tenggara tahun 1924. Betul? Tapi insya Allah sebentar lagi Islam yang menginginkan kedamaian di muka bumi, Islam yang menginginkan keamanan di muka bumi, para pemudanya termasuk dari Sumbawa sebentar lagi akan bergabung dengan seluruh pemuda di seluruh dunia, membawa kapal dengan bendera negara masing-masing masuk ke Betul Lapis dan mengusir penjajah. Ini zaman media sosial. Pesawat-pesawat dari dunia yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah, kapal-kapal dari seluruh dunia yang menginginkan perdamaian di muka bumi, dari Zionis perusak perdamaian di muka bumi, sebentar lagi akan mengusir mereka dari Baitul Maqdis. Sumbawa siap bergabung? Ya. Sumbawa siap bergabung? Ya. Siap menjadi relawan Baitul Maqdis? Ya. Sudah buka cabang relawan Baitul Maqdis di Sumbawa? Tepin. Benar nih, siap. Nanti kalau saya buka perwakilan mau daftar? Siap daftar? Apa programnya dulu, Ustaz? Perkuat iman dan perkokoh persatuan, itu nomor satu. Mau perang iman yang lemah, 2 jam juga nangis nanti pulang. Perkuat dulu tilawatul Qur'annya. Ulama berkata, orang yang tidak khatam Qur'an dalam 40 hari adalah orang yang lalai. 40 hari adalah waktu yang terlalu lama untuk khatam Al-Qur'an. Kalau ingin jadi relawan Baitul Maqdis, siap baca Qur'an 1 juz setiap hari? Siap? Siap untuk qiyamul lail setiap hari? Siap? Siap untuk sholat subuh berjamaah setiap hari? Ini siapnya beneran atau cuma di mulut ini? Siap? Siap. Siap berinfak setiap hari? Siap. Siap? Siap. Itu dulu programnya. Saya tidak minta banyak. Andai umat Islam di Indonesia ini berinfak 100 ribu saja setiap bulan atau setiap hari? Setiap bulan saja. Sebanyak 1 juta umat Islam saja, enggak usah dulu 200 juta. 1 juta umat Islam berinfak 100 ribu sebulan. 100 ribu kali 1 juta berapa? 100 miliar. Ya, berapa? 100 miliar. Kalau di sini ada 1000 orang, saya minta menangani masing-masing punya 10 orang saja. Kira-kira cukup enggak buat beli kapal pergi ke Baitul Maqdis? Hanya dalam tempo 3 bulan, apalagi ditambah berhenti merokok. Lebih bagus lagi. Sebab orang yang merokok ini minum racun. Coba orang merokok tuh tiap hari berapa dia bakar uang? Rata-rata setiap hari berapa dia bakar? Berapa? 20 ribu. Ambillah yang sederhana 20 ribu. 20 ribu kali 10 hari? 200 ribu kali 3? 600 ribu setiap bulan dia bakar itu. Andai dia tambah berhenti merokok, enggak usah berinfak 100 ribu. Berhenti merokok sebulan yang 600 ribu untuk membayar dosa-dosanya. Dia tidak mampu sholat malam karena udah kebiasaan begadang. Dia ingin membayar dosa-dosanya dengan berhenti merokok dan infakkan di jalan Allah. Insya Allah para perokok lah pejuang terdepan nanti. Maksud saya mantan perokok gitu. Mantan perokok lah pejuang sejati. Wahai para calon mantan perokok, takbir. Siap berhenti merokok? Gimana mau jadi relawan Baitul Maqdis? Kelakuan masih kayak bayi, ngemut terus. Kan kalau bayi gitu mimi terus gitu kan? Kalau nggak mimi rasanya asam. Para pemuda yang belum merokok, jauhi itu, soal itu adalah permulaan narkoba. Berani? Berani apa? Baik. Siap jadi relawan Baitul Maqdis? Siap. Sebentar lagi. Ini sedang proses tasfiyah ya tentang Timur Tengah ini. Karena memang Arab sendiri sekarang tidak lagi bisa berharap pada Arab. Saya berinteraksi dengan ulama seluruh dunia. Sekarang ulama seluruh dunia pun belum bisa berharap pada Arab karena gilirannya bukan Arab sekarang. Tapi Anda perlu tahu, Nabi kita orang Arab. Hari ini rakyat yang paling concern memperjuangkan kemerdekaan dan Islam masih orang Arab. Di tingkat pemimpin negara mungkin mereka tersandra. Walaupun secara politik tidak seperti yang disampaikan di media para pemimpin Arab itu. Sama lah kayak pemimpin-pemimpin Indonesia ini. Ya sebetulnya ingin bicara tentang Islam tapi karena partainya enggak mengizinkan gitu kira-kira. Ini saya tidak bicara Sumbawa ya. Saya bicara yang di luar sana. Kadang pemimpin ini tersandra. Yang pemimpin kayak begini harus kita tolong. Ya. Pemimpin yang tersandra harus kita apakan? Jangan dihujat, jangan diserang, kita tolong. Sepakat? Supaya pemimpin kita ini mengabdi kepada rakyat, bukan mengabdi kepada. Saya nggak sebut itu ya. Siap bersatu dengan pemimpin? siap memperjuangkan kebaikan bersama pemimpin? Siap. Takbir. Allah. Insya Allah ke depan Indonesia yang akan menjadi lokomotif kebangkitan peradaban Islam di dunia. Amin. Saya bicara kepada teman tadi tentang Timur Tengah, saya nggak mau damprat begini. Sekarang ini trennya pergerakan Islam dunia sedang mencari, karena sudah tidak bisa berharap lagi pada Arab, justru Arab sekarang berharap kepada dunia Islam. Coba sebutkan dunia Islam yang sedang bisa diharapkan. Satu mana? Turki. Oh, nggak basa-basi Erdogan. Israel, Netanyahu adalah teroris sesungguhnya. Mudah-mudahan nanti Presiden Indonesia juga. Kita dukung gak Presiden melawan Netanyahu? Ya. Ya, kita bersatu dulu melawan Anda. Kita mengamalkan undang-undang dasar. Ya. Karena kan Menteri Luar Negeri posisinya strategis untuk membantu Palestina kan? Sebab kalau Anda cuma teriak-teriak, malas berinfak pula, jadi apa? Di Sumbawa pula tempatnya. Ya paling doa-doa adalah selemah-lemahnya iman. Baik. Jadi kita juga mesti cerdik dalam hal ini. Jadi ke depan, negara mana lagi yang diharapkan selain Arab di dunia Islam? Mana? Indonesia. Iya, Malaysia, Brunei, ikut Indonesia. Sebat-ebat Malaysia ya berapa jumlah penduduknya? Sehingga di Gaza kemarin, ketika mereka mengadakan aksi Al-Audah Al-Amma, gerakan kembali di bulan Maret, Global Return on March, yang sudah 16 orang jadi syahid, lebih 1.500 orang luka. Mereka datang dengan damai. Damai tidak bawa senjata. Tapi damainya mereka bukan berarti takut, siap mati. Kalau saya datang dengan berdamai lalu harus mati, saya akan mati terhormat. Dan insya Allah 16 orang yang sudah syahid akan menjadi tenaga yang akan menggerakkan orang-orang berjiwa damai seluruh dunia untuk datang masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Dan kafilah-kafilah damai di muka bumi akan datang, dan seluruh kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan iblis di muka bumi akan hancur di muka bumi sebentar lagi. Siap berdamai. Siap sabar. Siap tidak mau diprovokasi. Ini yang ditakuti dari antum semua. Kalau antum maunya rusak-rusak pagar kantor bupati, nah itu sih gampang diprovokasi. Marah kok pagar yang dirubuhin. Itu fasilitas publik, gak boleh. Bakar sana, bakar sini. Ya tidak boleh. Haram menimbulkan kekacauan seperti itu. Yang betul adalah kita terus tegar, bersabar, berpihak pada kebenaran. Usbud alal haqqi walaupun tawahdak. Tegarlah bersama kebenaran walaupun kamu cuma sendirian. Andai ada satu kebenaran dari 10 orang yang harus menyatakan, tidak ada yang berani, katakan yang satu itu adalah saya. Dan tetaplah setia pada kebenaran. Karena kedatangan saya ke Sumbawa gak ada urusan siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Itu bukan urusan saya. Karena Allah pasti lebih tahu siapa yang lebih tepat untuk memimpin Indonesia. Tergantung umat Islamnya kemana seleranya. Jadi tugas saya ya membawa umat Islam agar setia pada Islam. Setelah itu yang namanya mayoritas umat Islam itu digerakkan oleh Allah. Gak ada yang bisa menggerakkan mayoritas umat Islam. Ini sudah kaidah. Ketika umat Islam bergerak bersama, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran. Jadi ya berdakwah saja tugas saya. Kalau ternyata nyinggung-nyinggung politik, lah di Quran juga diajarkan kok cara memilih pemimpin. Di dalam hadis juga diajarkan kok tentang bagaimana memilih pemimpin, betul? Tetapi bukan politik praktis yang saya inginkan. Tugas saya adalah menyadarkan umat Islam di Indonesia, negara demokrasi ini, ya, yang menjadi panglima itu bukan hukum. Lihat semua kasus yang menjadi panglima di Indonesia ini politik, hukum mengikutinya. Tanya Pak asisten, jaga Pak, jangan sampai Sumbawa ini ada yang tertangkap tangan. Kita jaga. Karena umat Islam harus sadar politik. Sebab di Indonesia sekarang ini yang berjalan itu bukan hukum yang menjadi panglima, politik yang menjadi panglima. Jadi kalau umat Islam gak pegang politik, dan perlu diketahui umat Islam sekarang ditakuti kalau berpegang apa memegang kekuatan politik. Makanya dituduh macam-macam kalau ada ulama berbicara tentang inilah. Tapi apakah kita berhenti? Siap untuk nyoblos? Selebihnya urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diam sebentar Pak, belum selesai acara ditutup.